Mitra Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 55 miliar dari proyek pemetaan sekolah milik Kementerian Pendidikan dan Kejaksaan sudah menetapkan 5 tersangka untuk kasus proyek ini. Ada komentar, korupsi di bidang pendidikan adalah kejahatan luar biasa pangkat 2 karena Kementerian Pendidikan memiliki tugas mencerdaskan bangsa, tapi dalam kasus tadi malah memberi contoh korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda soal ini? Iya, kan kita tidak terkejut lagi kalau korupsi itu terjadi di 2 departemen itu kan, 2 kementerian itu, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena itu sudah langganan lebih dari 30 tahun, mereka kan selalu mendapatkan ranking 2 lembaga terkorup di Republik ini, toh. Jadi apalagi kalau cuma 50 miliar itu kecil, jadi saya tidak terkejut. Yang harusnya mereka memang tidak lakukan itu kan yang sakitnya itu. Makanya kejahatannya sebetulnya 100 kali tidak 2 kali atau 10 kali lebih jahat daripada yang lain. Karena mereka seharusnya kan membangun integritas, membangun tanggung jawab, kejujuran, meninggikan moral itu kan. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Tapi ya mereka selalu memberi contoh yang begitu buruknya kan. Ya ini kan sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, jadi sudah mengakar mendarah daging. Bagaimana memberantasnya, yaitu kalau saya kan pernah nulis di Kompas bahwa memberantasnya ya kalau nggak dihukum mati semuanya, itu dibuktikan dengan pembuktian terbalik. Jadi saya punya satu klausul untuk pembuktian terbalik itu, jadi kalau dihitung saja, kita kasih toleran jumlah kekayaan yang boleh mereka miliki itu sampai 60 bulan gaji terakhir, itu kita ampunilah, dianggap dia tidak korup. Jadi kalau hari ini dia gajinya 10 juta, maka kita bisa toleransi gaji dia 60 kali 10 juta, 600 juta. Itu artinya, meskipun pasti itu karena korupsi, tapi kita anggap oke lah, sampai batas itu batas maksimal. Selebihnya itu, kalau yang harta kekayaannya lebih dari itu pasti korupsi dan harus kalau tidak dihukum mati, dia mengundurkan diri atau diproses secara hukum yang ada sekarang. Itu. Jadi ukuran saya sudah jelaskan di tulisan saya tahun kedua tahun lalu, itu begitu. Pembuktian terbalik harta yang boleh di... Karena kita anggap kalau 60 bulan gaji dia bisa simpan dengan utuh, artinya dia tidak makan, anak bininya tidak dikasih makan, uang gajinya disimpan utuh, baru dia terakumulasi 60 kali sekian kali gaji terakhir itu. Itu kan impossible. Tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Nah, apakah ada usaha lain? Usaha lain harus dibuktikan bahwa usaha lainnya itu memang menimbulkan keuntungan yang bisa membuat mereka berkemakmuran seperti itu. Kalau tidak, maka korupsi itu tidak hanya untuk Departemen Pendidikan. Kemudian lebih semua lembaga pemerintahan, gaji sekian itu harus di... Pembuktian terbaik itu satu-satunya cara untuk memberantas korupsi. Kalau tidak akan terberantas. 50 miliar terlalu kecil untuk mereka. Karena saya yakin lebih dari itu jauh. Lagi sekarang anggaran pendidikan itu kan sekitar 378 triliun. Kalau di menurut teori lama itu setiap kali paket anggaran itu jatah koruptornya 30%. Itu berapa? 50 miliar mah nggak ada apa-apanya. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Saya Wendy Lim.